Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang meneladani kesabaran para nabi dan para rasul, bahwa para nabi dan para rasul adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT seberat apapun. Mereka juga orang-orang yang bersabar di saat menghadapi takdir yang tidak mengenakkan. Di samping pula, mereka adalah orang-orang yang bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub misalnya alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami telah mendapati Nabi Ayyub adalah seorang yang penyabar. Diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yang kalau seorang tidak memiliki iman mungkin sudah gila, yang orang kalau tidak punya pegangan iman mungkin sudah bunuh diri. Bagaimana tidak? Seorang yang dulu kaya raya, hartanya ada di mana-mana, memiliki anak yang banyak, tubuhnya sehat walafiat, teman-temannya banyak, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya habis, putra-putrinya meninggal, dia ditimpa oleh Allah dengan penyakit yang menjijikkan, sampai orang-orang dekatnya pun lari darinya. Namun Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam tahu bahwa tidak ada di sana jalan kecuali hanya jalannya Allah. Tidak ada pintu yang bisa untuk dia menengadahkan kedua tangannya kecuali pintunya Allah. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub memanggil Rabbnya, memanggil Allah, dia berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa oleh petaka, ditimpa oleh musibah, dan engkau ya Allah dat yang maha penyayang. Dia pun berdoa memohon pada Allah. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah. Maka hanya kepada Allah dia bersandar, hanya kepada Allah dia meminta. Setelah beliau memohon dan memohon kepada Allah, Allah pun kabulkan permohonannya. Pada satu hari Allah memerintahkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam untuk menghentakkan kakinya. Ketika Nabi Ayyub menghentakkan kakinya, keluarlah sumber air yang jernih. Nabi Ayyub pun mandi darinya. Penyakit yang selama ini dia derita sembuh total, seolah-olah beliau tidak pernah sakit sebelumnya. Dan Allah kembalikan, Allah ganti anak-anaknya dan hartanya yang lebih baik dari sebelumnya. Teman-temannya yang dulu lari, bahkan istrinya pun sempat ya menjauh, kemudian kembali mendekat. Allah SWT berikan nikmat setelah Allah uji. Allah SWT memberikan rahmatnya setelah Allah memberikan menerpa, menempa dengan tempaan yang berat. Nabi Ayub menjadi salah satu contoh dari sabarnya seorang rasul, seorang nabi. Diuji tetapi tidak salah jalan. Berapa banyak orang diuji oleh Allah dengan kefakiran, kemudian dia salah jalan, bunuh diri, mencari usaha yang haram, datang ke paranormal. Tidak, Nabi Ayub tahu bahwa segala sesuatu atas takdir Allah, dan Allah lah yang bisa untuk membolak-balikkan situasi dan kondisi. Maka dia hanya memohon pada Allah, dan Allah kabulkan permohonannya. Nabi Zakaria juga misalnya diuji oleh Allah SWT dalam keadaan sudah tua, istrinya pun seorang nenek-nenek yang tua, dan dia menginginkan keturunan, ingin punya anak yang melanjutkan dakwah yang beliau telah tebarkan di tengah-tengah manusia. Dalam keadaan rambutnya sudah menyala karena sudah beruban, tubuhnya sudah loyo, dan sementara istrinya seorang wanita yang mandul, datanglah keajaiban di mana Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoa, dan berdoa meskipun lama tidak kunjung dikabulkan. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Nabi Zakaria akan memiliki anak dalam keadaan dia sudah tua, dan istrinya pun seorang nenek-nenek yang tua. Apa yang sulit bagi Allah? Allah manakala menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah kamu, maka ia pun jadi. Sesuatu yang mungkin menurut benak kita mustahil, yang menurut perkiraan kita tidak mungkin terjadi, namun manakala Allah sudah menakdirkan, kekuatan manapun tidak akan bisa menghalang-halanginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah imamus sabirin, imamnya, panutannya orang-orang yang bersabar. Telah diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian, yang kalau kita diuji oleh Allah, maka kita mengingat-ingat besarnya ujian yang menimpa Nabi, kita akan terhibur. Kita akan merasa ringan ujian yang menimpa kita dibandingkan ujian yang menimpa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana tidak? Ayahnya meninggal dalam keadaan beliau masih dalam perut ibunya. Lahir dalam keadaan yatim. Baru berumur 6 tahun ibunya pun meninggal. Menjadilah anak yatim piatu. Kalaulah Allah tidak membimbing rasulnya, tidak menjaga rasulnya, entah menjadi anak jalanan, entah jadi apa. Maka dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika berumur 8 tahun kakeknya pun meninggal. Satu demi satu orang dekatnya meninggal. Orang yang dicintainya pun meninggal. Di saat seorang anak sangat membutuhkan belahan kasih sayang, namun Allah SWT menjaga rasulnya. Beliau pun tumbuh, ya dewasa, kemudian dia akan menjadi rasul, menjadi nabi. Menikah sebelumnya menjadi rasul dengan seorang janda, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dikaruni anak, dan semasa hidupnya nabi, sekian banyak dari anak beliau meninggal. Anak yang dikatakan buah hati meninggal di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara anak beliau meninggal adalah anak yang bernama Ibrahim. Di antara anaknya Nabi namanya Ibrahim. Ketika anak beliau meninggal, beliau meneteskan air mata. Dikira oleh sahabat, kok Rasul tidak sabar, anaknya meninggal kok meneteskan air mata, padahal yang seperti ini tidak mengapa. Meneteskan air mata bukti bahwa orang itu memiliki cinta, ya memiliki belas kasihan. Yang dilarang itu kalau menangis dengan suara yang keras. Adapun hanya menitikkan air mata sedih, hal yang wajar, manusiawi. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innal 'aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi, sesungguhnya mata ini berlinang, meneteskan air mata, hati pun bersedih, namun kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Sesungguhnya kita wahai Ibrahim sangat bersedih berpisah denganmu. Hal yang wajar, ini manusiawi, bukti dari kasih sayang. Allah tidak melarang seorang sedih ketika ditimpa musibah. Yang dilarang itu kalau seorang misalnya mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, membentur-benturkan kepala di tembok, berguling-guling, menangis dengan merongrong, ini yang dilarang. Ada menitikkan air mata sedih, hal yang wajar. Rasul sendiri seperti itu, tidak mengapa. Istri beliau juga meninggal ketika beliau masih hidup. Paman beliau yang membela beliau juga meninggal di saat beliau masih hidup. Ujian bertubi-tubi menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Belum lagi Nabi juga terkadang sakit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika perang Uhud beliau terluka, giginya retak, tubuhnya berdarah, jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh kaum musyrikin untuk menjebak Nabi. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud menjenguk Nabi alaihi salatu wasalam di saat beliau sedang terkena demam yang sangat keras, baru dipegang selimutnya sudah semlet, sudah panasnya luar biasa. Heran Ibnu Mas'ud, kalau selimutnya saja seperti ini panasnya kayak apa ya tubuh beliau alaihi salatu wasalam. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, begitu beratnya demam yang kau rasakan ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya diuji dua kali lipat dari ujian yang menimpa kalian. Jadi Rasul itu diuji oleh Allah dua kali lipat dari ujian yang menimpa kita. Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian karena kau mendapatkan pahala dua kali lipat wahai Rasulullah. Kata Rasul, iya. Jadi Nabi pahalanya berapa? Dua kali lipat. Ingat ma'asyiral ahibbah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Paling beratnya ujian yang menimpa nabi, menimpa manusia adalah yang ujian yang menimpa para nabi. Ujian yang paling berat yang menimpa manusia adalah ujian yang menimpa para nabi. Kemudian orang yang semisal mereka adalah semisal mereka. Namun barakallahu fikum, ujian berat yang Allah timpakan pada para nabi justru adalah kebaikan bagi mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang bersabar yang dijadikan panutan bagi umat, di mana Allah akan angkat derajat mereka dan Allah akan hapus kesalahan-kesalahan mereka. Musibah yang menimpa seorang mukmin, di antara faedahnya akan mengangkat derajat dan menghapus dosa dan kesalahan. Rasul sendiri juga diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Rasul lapar karena beliau itu manusia, beliau juga terluka, gak kebal senjata. Beliau tidak tahu yang gaib, tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari karena beliau itu manusia. Andai kata Nabi tahu yang gaib, Nabi tentu tidak akan ya memberangkatkan pasukan untuk perang Uhud karena akan kalah dan akan terluka dan akan terbunuh sekian banyak dari sahabat. Namun karena Nabi enggak ngerti yang gaib, terjadi apa yang terjadi sebagai pelajaran dan ujian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Para nabi, para rasul contoh dalam segala hal, tidak terlebih, tidak terkecuali dalam masalah sabarnya mereka untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diminta oleh seorang diplomat ulung Abu Walid untuk meninggalkan dakwah dengan mendapatkan tawaran-tawaran menggiurkan. Wahai anak saudaraku, kata Abu Walid, wahai anak saudaraku, kalau memang dalam dakwah kamu ini kamu ingin menjadi raja di tengah kami, di tengah-tengah kami, kami akan akad engkau menjadi raja di tengah kami. Kalau memang dalam dakwah kamu ini, wahai anak saudaraku, kamu menginginkan orang yang paling kaya, kami akan kumpulkan harta orang Mekah, kemudian kamu adalah orang kaya di tengah kami. Itu semua tawaran-tawaran menggiurkan, ya, tidaklah, ya, diambil oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika memang Allah memerintahkan untuk berdakwah, maka siapa yang mau menerima dan siapa yang menolak bukan urusan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam seorang rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an satu surat namanya surat Yusuf. Kisah perjalanan seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan kesulitan dari kecilnya sampai diuji, ya, dengan diajak oleh seorang wanita untuk melakukan yang tidak baik. Ketika Yusuf alaihi salatu wasalam, dan Nabi Yusuf ini seorang nabi yang cakepnya itu luar biasa. Bisa dikatakan separuh cakepnya manusia Yusuf. Artinya kalau orang cakep seluruh dunia ini dikumpulkan, maka separuhnya. Adapun yang total semuanya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam waktu itu dilemparkan oleh saudaranya di dalam sumur, jauh dari tempat tinggalnya. Sengaja memang ingin dijauhkan dari orang tuanya. Di saat ada kafilah, mereka ingin menimba air dalam sumur, mereka terkejut, ternyata ada seorang anak yang ganteng sekali. Namun mereka ketika mengambilnya, mereka takut kalau mengambilnya, maka mereka menjual. Berpindahlah Yusuf dari satu tuan ke tuan, sampai waktu itu Nabi Yusuf, ya, dia berada di rumah salah seorang petinggi, dari petinggi, ya, Mesir waktu itu. Tumbuhlah Yusuf sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang yang sangat cakep sekali. Ternyata istri dari petinggi Mesir ini jatuh cinta pada Yusuf. Karena keimanan yang lemah, ya, menjadikan wanita ini yang sangat-sangat tidak terpuji. Ketika suami dari wanita ini pergi, dia pun memastikan bahwa seluruh pintu jendela sudah tertutup rapat. Dia pun memaksa Nabi Yusuf untuk mau melayani nafsunya. Dalam keadaan wanita ini wanita yang cantik, wanita yang memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan, dalam keadaan tidak ada orang di rumah, semua pintu tertutup terkunci. Sedangkan Yusuf seorang pemuda yang jauh dari kampung halamannya, semua bentuk atau semua faktor untuk terjatuh ke dalam perzinahan ada. Namun Allah SWT jaga Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Nabi Yusuf pun berusaha untuk lari, kemudian dikejar oleh wanita ini sampai robek bajunya. Pas ketika itu suami dari wanita ini pas pulang di depan pintu. Takut wanita ini terbongkar kedoknya sebelum dia terbongkar, dia pun menuduh bahwa Yusuflah yang hendak melakukan yang tidak baik. Wah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala waktu itu tampakkan ya, ada di sana saksi yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau memang bajunya Yusuf yang robek bagian depan, berarti benar ucapan perempuan tadi. Kalau baju Yusuf yang robek bagian belakang, berarti perempuan ini dusta. Seandainya Nabi Yusuf ingin melakukan yang tidak baik, tentu kan yang robek bagian depannya dulu kan dirobek di sama apa namanya perempuan tadi. Namun ketika yang robek bagian belakang, otomatis ya, yang ingin berbuat jahat perempuannya, Yusuf tidak akan mungkin. Namun subhanallah, saking lemahnya laki-lakinya ini ya, suami perempuan ini, setelah tahu tanda-tanda bahwa istrinya lah yang ingin berbuat serong, cukup hanya mengatakan istaghfiri li dzambik innaki kunti minal khathiin. Artinya kecemburuannya itu kurang. Ya kayak hal yang apa menggampangkan. Dalam keadaan setelah kasus ini, perempuan itu belum kemudian apa? Selesai. Terus punya makar, harus mau mencari kesempatan kapan suaminya pergi. Pokoknya kalau kamu tidak mau, kamu akan siap penjara. Berita ini ternyata menebar di seluruh istri-istri para petinggi Mesir. Mereka pun mencela wanita ini. Bagaimana? Ya, seorang tuan kok jatuh cinta kepada pembantunya bahkan seperti itu. Maka wanita ini ingin menguji seperti apa gantengnya Yusuf ini. Dia pun sudah mempersiapkan setiap bangku, meja ada buah dan ada pisau. Semua petinggi-petinggi Mesir, istri-istri mereka suruh duduk di atas meja yang sudah di depannya ada buah dan ada pisau. Yusuf suruh masuk. Ketika Yusuf masuk, mereka terkejut. Saking gantengnya Yusuf, sampai mereka ya salah dalam menguliti apa? Ya, buah harus yang menguliti buah, ternyata tangan mereka yang menguliti. Saking terperangahnya, kata wanita ini, itu yang kalian mencela saya karenanya. Dalam keadaan sudah kayak gitu, wanita ini masih terus berusaha ngancem, kalau kamu tidak mau dengan saya, tak penjara kamu. Kata Yusuf, Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada saya ya mengikuti ya keinginan mereka. Kemudian Nabi Yusuf pun dipenjara dalam keadaan didolimi. Dipenjara dalam keadaan beliau itu didolimi. Ya. Dipenjara oleh orang yang jatuh cinta kepadanya. Anantik ya kan? Dalam keadaan apa namanya Nabi Yusuf didzalimi. Yang intinya barakallahu fikum, kira-kira rahasianya apa Nabi Yusuf bisa selamat? Yang ini kalau kita mungkin habis sudah kita. Ya. Apa rahasianya? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk hamba kami yang tulus. Seorang yang tulus dalam beribadah kepada Allah tidak akan memperturuti hawa nafsunya. Seorang yang betul-betul menghamba kepada Allah tidak akan menoleh ya kepada ajakan-ajakan hawa nafsu yang menyimpang. Betul-betul hanya menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada hawa nafsu. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk dari hamba kami yang tulus. Masyarul ahibah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya ini pembahasan yang panjang, tapi sekelumit apa yang sudah kita sampaikan sekiranya memberikan gambaran kepada kita bahwa para rasul adalah teladan kita dalam kesabaran mereka di saat menjalankan perintah Allah. Para rasul adalah teladan kita dalam meninggalkan larangan Allah. Para rasul adalah teladan kita dalam menghadapi musibah, musibah yang tidak mengenakkan. Kita mencintai mereka dan kita berusaha mengikuti jalan mereka. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan Allah gabungkan dengan yang ia cintai. Di saat kita mencintai Ar-Rasul, di saat kita mencintai para Nabi dan para Rasul, semoga Allah gabungkan kita dengan mereka, meskipun kita belum bisa beramal seperti amalan mereka. Kemudian di saat kita mengetahui beragam kesabaran mereka dalam beragama ini, semoga kita bisa meniru mereka dalam bersabar, dalam berdakwah, dalam mengamalkan al-haq, dan dalam menghadapi problema hidup. Jangan sampai salah jalan, karena para nabi dan para rasul di saat diuji oleh Allah dengan musibah yang tidak mengenakan, mereka senantiasa dekat dengan Allah. Tidak salah jalan, tidak mengambil jalan pintas, namun mereka ya menengadahkan tangannya memohon kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.